Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa al-razwaji Rasulullah wa ahli baiti wa dhurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa al-arwah jami'il awliya wa salihin wa syuhada wa al-muqarrabin wa al-ulama'i al-amilin wa al-fuqaha wa al-muhadithin wa al-mufassirin wa a'immatil mustahidin wa muqallidihim wa jami'i musannifil kutubin nafi'ah khususan ar-ruh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usulihim wa furu'ihim wa masyaykhihim wa talmidatihim wa muntasibihim wa muhibbihim wa al-mutalikina bihim wa larwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wa larwah jami' masyaykhina wa mu'alimina wa dawil hukuk alayna wa amwat ahli hadhil balda min ahli la ilaha illallah wa ahyam ila yawmiddin anna allaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yiskinuhum al-jannah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi al-dini wa dunya wa al-akhirati al-fatiha. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alimikum fi darain amin. Babu adabi dukhulil khala. Fa idza qasatta baital ma'i li qada'il hajah faqaddim fid dukhul rijlakal yusra wa fil khuruj rijlakal yumna. Wa la tastashib shay'an 'alayhi ismallahi ta'ala wa rasulih. ولا تدخل حاصر الرأس ولا حافي القدمين وقل عند الدخول بسمك اللهم أو بسمك بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبس من الشيطان الرجيم وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى في ما ينفعني وعافاني في وأبقى في ما ينفعني وينبغي أن تعد النبلة قبل قضاء الحاجة وألا تستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والنتر ثلاثا وبإمرار اليد اليسرى على أسفل القضيب وإن كنت في الصحراء فابعد عن أعين الناظرين واستتر بشيء إن وجدته ولا تكشف عوراتك قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس ولا تستقبل الشمس ولا القمر ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. Kali ini membahas adab masuk kamar mandi, toilet atau WC. Adab. Sekali lagi, di pertemuan kemarin kita telah membahas adab bangun tidur. Yang mungkin sebagian sudah kita ketahui, kita fahami. Akan tetapi tidak ada salahnya kita ulangi untuk mengetahuinya, bukan karena kita anak kecil, tapi mengingatkan agar kita mengamalkan yang sudah lama kita tinggalkan, yang bahkan mungkin tidak pernah kita amalkan. Karena adab itu penting. Adab penting. Bahkan paling utama dari segalanya. Kalau ada orang alim, orang pintar, tapi tidak ada adab, ilmunya kurang manfaat. Kenapa? Orang banyak gak mau mendengarkan, bergaul, berkumpul dengan dia. Karena tidak memiliki adab. Tapi kalau orang misalnya sedikit ilmunya tapi beradab, pasti banyak yang menyukainya. Tapi adab ini bukan dari kita. Karena umumnya orang sekarang itu menganggap adab itu kalau sesuai dengan dia baru adab. Gak sesuai, dibilang gak adab. Gak adab itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sesuai dengan kita ataupun tidak, yang penting dia sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu berarti dia beradab. Bukan berarti kita nilai adabnya itu karena tidak sesuai dengan kita. Kalau sesuai baru kita anggap itu beradab. Kalau gak sesuai itu gak beradab. Bukan. Karena terkadang ada orang yang sudah beradab, tapi karena dia gak cocok, dianggap tidak beradab. Lah adab ini kunci segalanya. Kunci segalanya. Sholat itu. Sholat itu kalau tidak menjalankan adabnya, gak diterima sama Allah. Kalau mungkin hitungan syariatnya sah-sah. Benar. Tapi kalau tidak ada adabnya, gak diterima. Di antaranya nih, di antara adabnya sholat, khusyuk. Di dalam rukunnya sholat, yang jumlahnya 17. Seperti yang ada di dalam kitab Safinatun Najah atau Sulam Safina. 17 rukunnya sholat, gak ada di dalam rukunnya sholat itu khusyuk. Gak ada. Khusyuk itu termasuk adabnya sholat. Jadi tidak ada hubungan sah dan tidaknya sholat dengan khusyuk. Kalau 17 itu hubungan sah dan tidaknya sholat. Tapi khusyuk di luar itu. Jadi kita sholatnya khusyuk ataupun tidak, kalau hitungan syariatnya, fikihnya sah, sah. Yang penting menjalankan 17 rukunnya sholat, sah. Tapi Allah itu menerima sholatnya seorang hamba yang melakukan sholat, itu kalau menjalankan adabnya diantaranya khusyuk. Kita sholat ribuan rakaat tapi gak khusyuk, gak diterima sama Allah. Tapi kita dihitung menjalankan. Kita terhitung orang yang menjalankan sholat, tapi gak diterima. Yang diterima itu yang baik-baik, yang bagus, yaitu sholat yang khusyuk. Karena itu Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'. Yang diterima oleh Allah dari orang yang sholat, orang mukmin yang sholat adalah yang sholatnya khusyuk. Sehingga adab itu penting. Terkadang sedikit adab, tapi bernilai tinggi. Sehingga ulama mengibaratkan adab itu seperti garam. Adab itu seperti garam. Masak apapun. Apakah butuh banyak? Sedikit. Sudah, Pak? menjadikan makanan tadi itu nikmat, lezat, enak. Tidak ada garamnya, anyep, nggak enak. Butuh garam. Jadi kita dalam segala hal butuh garam, butuh adab. Kita dalam segala perbuatan butuh adab. Seperti masakan butuh garam. Nah, karena itu sekarang kita membahas adab masuk kamar mandi, masuk WC, masuk toilet. Mungkin ada yang sudah kita ketahui, ada yang belum kita ketahui. Dikatakan di sini faida gasatta baital ma'i li qada'il hajah. Maka jika kamu ingin masuk ke kamar mandi, ke WC untuk buang air besar atau buang air kecil atau selain keduanya, mungkin cuci muka, cuci kaki dan semisalnya. Faqaddim fid dukhul rijlakal yusra. Maka dahulukan kaki kirimu ketika masuk. Wal fil khuruj rijlakal yumna, ketika keluar dahulukan kaki kanan. Ini kita ketahui. Saya yakin semuanya tahu. Tapi di dalam pengamalan hampir tidak ada. Di dalam pengamalannya hampir tidak ada. Coba kita masuk kemanapun tempat. Di musola, masjid. Kita perhatikan yang masuk kamar mandi. Ada enggak yang perhatikan keluar masuknya itu pakai kaki apa? Enggak ada. Enggak usah di musola, enggak usah di masjid. Di rumah kita aja. Di rumah kita. Coba kita perhatikan istri kita. Kita perhatikan anak kita. Kita perhatikan cucu kita. Atau bahkan kita perhatikan diri kita sendiri. Kita masuk keluar masuk kamar mandi ini pakai kaki apa? Sekarang kalau saya tanya ini, masuk tadi mau sholat maghrib, masuk kamar mandi, kaki apa yang didahulukan? Lupa. Karena apa? Gak merhatikan. Yang penting masuk, yang penting keluar. Bingung lek isok melbu esok, metu bingung. Tapi masuknya pakai kaki apa? Keluarnya pakai kaki apa? Kita gak menghiraukan itu. Padahal, coba kita jalankan itu kesunahannya Rasul. Kita jalankan keluar masuk kamar mandi tuh melba metu jeding itu pahala. Lu enak gak? Enak, gak repot kita nih. Keluar masuk kamar mandi dengan adab yang diajarkan Rasulullah dapat pahala kita. Katanya Rasulullah ketika kita mau masuk kamar mandi, masuk WC, dahulukan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Ini bukan hanya ke kamar mandi atau WC. Sama dengan keluar masuknya kita dari rumah ke rumah. Jadi kita keluar masuk rumah itu juga seperti itu. Mendahulukan kaki kanan dan kiri itu harus dalam segala hal. Karena itu nanti ada pembahasannya kalau kita masuk masjid. Kalau kita masuk musola. Atau kalau guru masuk ke sekolah, kelas. Kalau guru TPQ ke madrasahnya. Itu ada aturannya mana yang didahulukan, kaki kanan atau kiri, bukan sembarangan. Keluar rumah, masuk rumah itu ada adabnya semuanya. Jadi kaki kiri ini di setiap tempat yang jelek. Setiap tempat yang jelek kita dahulukan kaki kiri keluarnya. Masuknya. Masuknya kita dahulukan kaki kiri di semua tempat yang jelek atau tempat yang apa ya, yang tidak memiliki keistimewaan sama sekali seperti WC, kamar mandi dan semisalnya. Itu keluarnya pakai kaki kiri atau masuknya pakai kaki kiri. Berarti kalau kita keluar rumah mau kemana? Ke pasar, kaki kiri. Keluar rumah mau kemana? Mau ke masjid, musola, kaki kanan. Mau kemana? Ke rumah keluarga, ke rumah orang tua, kaki kanan. Tapi kalau mau ke pasar, kaki kiri. Kenapa? Ke pasar boleh maksiat. Sepakat kalau kita pasar itu tempatnya ibadah? Nggak mungkin. Yang ada pasar itu tempatnya maksiat wong bojo akeh. Wong ngerasani akeh. Orang khianat banyak. Wes banyak macam-macam di sana. Karena itu Nabi pun mengatakan sudah, abghadul bilad ilallahi aswaquha. Kata Rasulullah, paling dibencinya tempat oleh Allah itu pasar-pasarnya. Karena pasar sekarang itu tidak sama dengan pasar dulu. Kalau pasar dulu itu, di zaman Sayyidina Umar, itu Sayyidina Umar mengatakan, la yabi fi suqina illa faqih. Tidak boleh orang berjual beli di pasar ini kecuali orang yang ngerti. Jadi jual belinya itu benar, tepat, sah menurut syariat. Jadi bukan sembarang orang datang jual beli, apa beli menjual, enggak. Harus orang yang ngerti. Beda. Zamannya Sayyidina Muhammad Al-Junaid. Sayyidina Muhammad Al-Junaid di dalam pasar 300 rakaat. 300 rakaat. Beda dengan pasar kita. Tidak ada pembeli. Ngerasa nih. Apalagi kalau yang melewat perempuan. Waduh, yang cangkur wong lanang kabeh. Barengan oleh. Berhenti spontan omong-omongan nih. Itulah di sini. Sampai saat itu, ya apa mang? Lanjut omong-omongan nih. Jadi setiap kita keluar dari rumah, itu lihat tujuannya kemana. Kita dahulukan kaki yang sesuai. Jadi setiap tempat yang jelek, tempat yang tidak memiliki keistimewaan, itu keluarnya pakai kaki kiri. Tapi kalau tempat yang memiliki keistimewaan, keutamaan, baik, dahulukan kaki kanan. Karena itu masuk kamar mandi, kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Kemudian, wala tastashib syai'an alaihi ismullahi wa rasulih. Jangan bawa masuk ke kamar mandi dan semisalnya sesuatu yang tertulis nama Allah dan nama Rasulnya. Yang tertulis di dalam sesuatu itu nama Allah dan Rasulnya. Buku. Tasbih. Kertas. Yang tertulis di situ nama Allah dan Rasulnya jangan dibawa masuk kamar mandi atau WC. Kenapa? Nama-nama itu nama yang mulia. Nah, kalau bendera aja ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ditangkap. Padahal itu hanya lambang negara. Lah ini bukan lambang negara, ini lambangnya alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Lu di kamar, masuk kamar mandi, yo nemen ndak pantes sih. Jangankan namanya Allah, namanya Rasul. Nabi Muhammad kah ataupun yang lain. Begitu juga nama-nama orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bawa masuk ke kamar mandi. Enggak pantas. Enggak pantas. Kita misalnya nama kita aja. Kalau dihinakan orang di konang jeding, apalagi diinjuk-injuk orang jeding, marah kita. Padahal nama kita. Lah kitanya sendiri itu bukan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Allah, namanya Rasul, orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membawa namanya Allah dan nama Rasulnya. Apakah haram? Tidak haram. Makruh. Makruh. Haramnya tidak. Makruh. Makruh itu apa? Lebih baik ditinggalkan. Kalau ditinggalkan justru malah bisa mendapatkan pahala. Dikerjakan, mendapatkan dosa. Enggak mendapatkan dosa, tapi enggak pantas. Itu kalau tidak bertujuan menghinakan. Kalau dia memiliki tujuan menghinakan, haram. Kalau tujuannya menghinakan, haram. Nah misalnya, kelupaan. Wis kadung nyoplo cono. Di kantong kita ada Yasin Fadilah. Ziaro Wali Limo misalnya. Ini kalau kencingnya menjalankan adab. Kalau kencingnya menjalankan adab. Lek nguyuni tidak menjalankan adab. Mek dicincing to celonoi, mari ngono dibuka selerekane. Cur. Ini tidak menjalankan adab ini. Tidak menjalankan adab, apalagi dengan berdiri. Nah ini juga rawan. Karena apa? Kalau kencing itu nyiprat ke celana kita, tidak sah sholat kita. Tidak sah sholat kita. Nah karena itu kalau adab itu adabnya, itu dodo. Jadi bukan perempuan tok kencing dodo, tapi laki itu sunahnya dodo. Nanti akan dibahas itu. Cara dodoknya itu ada diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarangan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau misalnya kelupaan, wis kadung kebelet, mudun teko bis mlayu nang jeding langsung. Buka lali ana kesak Yasin Fadila. Lah apa? Ditutupi pakai tangannya. Saknya tadi itu kesaknya ditutupi pakai tangannya. Padahal di juru kesak ini. Padahal di dalam kesak ditutupi. Ini ada. Nah ini ada karena itu. Tidak membawa nama-nama yang dimuliakan, yaitu nama Allah dan nama Rasulnya, begitu juga nama para aulia. Kemudian yang ketiga, wala tadkhul hasirar ra'si wala hafial qadamain. Tidak masuk ke kamar mandi itu tanpa alas kaki, begitu juga tanpa penutup kepala. Jadi jangan masuk tanpa alas kaki, tanpa penutup kepala. Jadi masuknya kamar mandi, WC itu sunnah memakai sandal. Sunnah memakai sandal. Kemudian selain pakai sandal juga pakai penutup kepala, ini sunahnya. Sunah. Walaupun seperti handuk. Kalau enggak pakai kopiah misalnya pakai handuknya. Atau misalnya kalau enggak ada handuk pakai lengan bajunya ditutupi. Melbune. Waktu saat masuknya. Bukan mulai pertama sampai selesai ndak. Lek adus ya apa nanti siram lah akhirnya. Ndak, itu untuk masuknya. Jadi untuk masuknya pakai penutup kepala, pakai alas kaki, memakai alas kaki itu adab. Untuk apa? Ya, untuk apa? Tujuannya lil amni min adzal jin, katanya Imam Romli, supaya aman dari gangguan jin. Nah, gangguan jin itu ya tempatnya setan, iblis atau semisalnya. Tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang menjijikkan, tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, tempat-tempat yang kosong dari zikir seperti kamar mandi. Nah, itu tempatnya mereka. Nah, karena itu supaya aman dari gangguan jin, tutupi kepala. Katanya Imam Rumi. Kemudian waqul inda dukhul, katakan ketika masuk, saat masuk, bismillah a'udzubillahi minarrijsin najis al-khabithil mukhbis asyaitanir rajim. Nah, kalau doa yang biasa kita hafalkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Sekali lagi, itu doa saat kita TK. Saat kita TK. Lah kita kan enggak TK terus. Munggah kelas. Ya, kita sudah ada di SD, kita sudah ada di SMP, sudah ada di SMA, sudah ada di universitas. Ya berarti doanya tambah. Ya, tambah sedikit toh. Doa masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Ya kalau memang belum hafal, ya pakai doa yang dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Artinya bismillah dengan nama Allah. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Minar rijsin najis, dari kotoran yang najis. Al-khabithil mukhbith, yang jelek, yang membuat orang celaka. Ini jin, setan. Yaitu asyaitan dan rajim, setan yang terkutuk. Itu semuanya sifatnya. Sifatnya setan. Rijsin najis, kotoran yang najis. Al-khabithil mukhbith. Khabithil mukhbis ini setan, sifatnya setan. Jadi yang membuat orang masuk atau melakukan kejelekan. Siapa itu? asyaitanir rajim, setan yang terkutuk. Wa indal khuruj, ketika keluar ghufranak, didahului dengan kata ghufranak. Kemudian alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Ketika keluar membaca ghufranak, ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku segala yang menggangguku. Menghilangkan dariku segala yang menggangguku. Orang enggak bisa kencing, enggak bisa buang air besar, itu terganggu. Malah dianjurkan normalnya itu, kalau bagusnya itu kita dalam sehari 2 kali buang air besar. Nah, kalau misalnya kita enggak buang air besar, enggak beres itu. Enggak bagus itu. Enggak bagus. Nah, kalau lama-lama ibarat besi, kalau air terus di dalamnya karaten, rusak. Usus juga gitu. Nah, kalau kotoran itu selalu keluar, lancar, bagus, dalam sehari minimal 1 kali, bagusnya 2 kali, oh sehat. Sehat. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alladzi adhaba anni ma yudhini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku segala yang menggangguku. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan menetapkan di dalamku segala yang bermanfaat untukku. Jadi enggak semua yang kita makan dikeluarkan sama Allah. Ada yang disisakan. Kan gitu ya. Semua yang kita makan, semua yang kita minum, enggak semuanya dikeluarkan. Ketika buang air besar, ketika buang air kecil, ada yang disisakan oleh Allah. Lah, yang disisakan itu oleh Allah dibuat memberikan kemanfaatan untuk kita. Wa'abqa fiyya ma yanfa'uni. Memberikan sisa, menetapkan di dalam diriku sisa yang bermanfaat untuk. Ibarat kita giling. Enggak semua yang kita giling itu kita buang. Yang bagus kita ambil. Orang masak emas, masak misalnya dari apa namanya bekas sisa-sisanya komputer atau apa, dimasak misalnya, diambil emasnya. Loh, enggak semuanya dibuang, ada yang disisakan. Yang disisakan apa? Masih. Yang mahal, yang murah ya dibuang, enggak kanku. Ya juga gitu Allah. Yang enggak bagus untuk kita dikeluarkan sama Allah. Disisakan oleh Allah yang bagus untuk kita. Nah, kan itu patut kita bersyukur. Jadi ketika keluar, kita memohon ampun. Ghufranak. Ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yudhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Lah, kenapa kok minta ampunan? Apakah kita berdosa saat di kamar mandi? Saat di WC? Melakukan kemaksiatan? Enggak. Enggak, tapi kita minta ampunan itu karena manusia itu dituntut oleh Allah untuk selalu ingat kepadanya. Untuk selalu ingat kepada Allah. Lah, ketika di kamar mandi, saat-saat itu kita enggak diperkenankan untuk ingat. Sehingga ketika kita keluar, mohon ampun. Bukan karena kesalahan. Bukan karena kesalahan, tapi kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Itu ketika keluar dari kamar mandi. Lah, ketika membasuh, misalnya setelah buang air kecil atau buang air besar, kita juga memohon kepada Allah. Dengan mengatakan apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa jannibni minal Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Sucikan hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari perbuatan jelek. itu saat apa? Cebok. Tapi itu enggak kita lafadzkan. Karena itu kan doa. Tadi kalau bawa tok enggak boleh. Namanya Allah, namanya Rasul, apalagi sampai ngucap. Bawa tok enggak boleh, apalagi sampai ngucap. Loh ya apa doa-doa itu dibaca kapan? Dibaca di dalam hati. Jadi bacanya di dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Nah kalau kita mau melepas pakaian, itu juga membaca doa. Bukan kita masuk kamar mandi, wes dicoplok. Tidak. Baca doa. Apa doanya? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Apa gunanya? Menjaga supaya aurat kita tidak dilihat oleh jin. Karena jin itu bisa melihat kita, kita enggak bisa melihat jin. Lah supaya mereka tidak melihat aurat kita, kita membaca doa itu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ah, itu tadi. Yang pertama, dahulukan kaki kiri. Dalam ketika masuk, kaki kanan ketika keluar. Yang kedua, jangan masuk kecuali memakai alas kaki dan penutup kepala. Yang ketiga, membaca doa ketika masuk dan ketika keluar, begitu juga saat melepas pakaian dan beristinja saat cebok dan semisalnya. Kemudian apalagi adabnya yang lain, wayam bagi antuin dan nubala, gabla gawail hajah, dan semestinya kamu menyiapkan anubala. Nubala ini bisa diartikan batu, bisa juga diartikan air. Kapan gabla gawail hajah? Sebelum melaksanakan hajah, sebelum BAB atau sebelum buang air kecil. Ini kalau dulu ini dulu air itu kan enggak seperti sekarang. Juga di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu enggak ada bak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan bak kamar mandi ada ono bake ono cedike. Jadi sekaya ono banyune. Lah kalau di sana itu enggak ada bak. Dalam cedingan. Biasanya pakai keran atau timba. Seperti yang sekarang di beberapa masjid atau musola memakai timba. Shower, kan gitu. Nah itu sebelum kita masuk, kita harus mempersiapkan dulu airnya atau batu. Kalau kita mau istinja dengan batu. Atau air kalau kita mau istinja dengan air. Jangan sampai kita masuk buang air besar atau buang air kecil. Dalam baju nih. Atau enggak ada batunya untuk istinja. Lah kira-kira ya apa? Lah misalnya nampung bensin keluar kota. Kebelet. Buang air besar misalnya. Kebelet pisan, murus. Melayu nang jedinge. Banyune enggak metu dalam timboe. Kira-kira ini. Ya apa ini? Ana wong dok-dok. Enggak tambah bingung kira-kira. Iki kate metu. Si banjir enggak metu. Si ana antri dok-dok. Lah, untuk disiapkan. Ya, disiapkan supaya apa? Jangan sampai terjadi seperti itu. Lah kalau di rumah sih gampang. Lah kalau di luar kota. Karena itu kalau masuk kamar mandi di luar kota, diperiksa dulu. Banyune metu apa ndak? Ana cibuke apa ndak? Harus diperiksa. Jangan asal, oh ketok timbo, ketok cebok, wis beres. Ngoyo atau buang air besar misalnya, tiba-tiba ndak murup blas banyune tek. Akhirnya, kita biarkan dosa kita. Misalnya pesing, ganggu kita dosa. Itu kalau buang air kecil. Lah kalau buang air besar, ngambang. Orang yang masuk melihat dosa kita. Lah karena itu disiapkan, itu adab. Itu ada pentingnya adab di situ. Karena itu antu'idan nubala, siap no, cepat no. Ya kalau dulu butuh disiapkan misalnya ngambil air ditimba. Atau menyiapkan batu untuk istinja dengan batu. Kalau sekarang, kalau di rumah mungkin aman, tapi kalau keluar kota kita harus siap. Persiapannya beda. Tes dulu kerannya, murub enggak? Oh, murub. Ada cebuknya, ada timbanya. Ya wis, beres, baru buka celananya, buang air besar atau buang air kecil laksanakan. Kalau enggak, ya keluar, nyari tempat yang keluar airnya. Nah, ini diajarkan antu aidan dubala. Qabla qadha'il hajah, sebelum buang air kecil atau sebelum buang air besar. Kemudian wa alla tastanjia bil ma' fi mawdhi' qadha'il hajah. Jangan kita beristinja dengan air di tempat kita buang air kecil atau buang air besar. Kalau kita mau istinja dengan air, kita mau cebok dengan air, jangan kita cebok di tempat kita buang air kecil atau di tempat kita buang air besar. Pindah tempat. Pindah tempat. Kenapa? Supaya cipratannya itu tetap suci. Lah kalau kita misalnya ceboknya di tempat kita kencing atau ceboknya di tempat kita buang air besar, cipratannya itu najis. Lah kalau najis kita enggak sucikan, dan kita pakai celana atau pakai yang lain sebagainya, loh ini sholat kita gak sah. Ya, karena cipratan itu kan kecil, gak terasa. Cipratan itu terkadang kecil, gak terasa. Lah kita gak mensucikan, loh, sekalipun kecil najis. Lah karena itu supaya cipratannya gak najis, pindah tempat. Pindah tempat. Baik itu untuk buang air kecil atau buang air besar. Kalau kita istinja dengan air. Kalau istinja dengan batu, enggak ada masalah di tempat yang sama. Kenapa? Enggak harus nyiprat. Apa harus nyiprat? Enggak ada. Kenapa kita istinjanya dengan batu? Kalau air, nyiprat, menyiram, nyiprat. Atau bisa kita di tempat yang sama, kalau kita sucikan dulu tempatnya. Jadi siram dari belakang. Kita misalnya buang air kecil. Lah kita ambil air, siram dari belakang. Jangan siram gini. Airnya melebar, najisnya. Siram dari belakang. Siram dari belakang. Nah, ini kan airnya turun. Nah, yang di sekitar kita suci sudah, turun. Lah kalau kita siram tempatnya, loh, nyiprat, nyipratnya najis. Loh, butuh nyusikan lagi. Siram dari belakang. Jadi ambil air, siram dari belakang, pelan-pelan. Nah, turun kan airnya. Dua kali misalnya atau tiga kali, suci sudah tempatnya yang kita kencing. Baru kita cebok di situ lah masalah. Nah, itu. Kemudian wa antas tabri'a minal bal bit tanahnuhi wan natri thalathan wa bi imraril yad al yusra ala asfalil ghadib. Wa antas tabri'a, hendaknya kamu minta bebas. Minal bal, dari kencing bit tanahnu wan natr, dengan dehem dan memerut tiga kali. Jadi kalau kita buang air kecil, ini laki ataupun perempuan. Laki ataupun perempuan, kalau buang air kecil, setelah buang air kecil, pastikan benar-benar sudah enggak akan keluar lagi. Pastikan benar-benar tidak ada yang keluar lagi. Dengan apa? Dengan tanah nodehem. Dehem, tiga kali. Juga bin natri. Natr itu kalau laki ini. Kalau laki. Ini misalnya batang kemaluannya. Ini ilmu jangan dianggap murno. Ini batang kemaluan misalnya. Jari telunjuk ditaruh agak di depan. Ibu jari ditaruh di belakang. Jadi seperti ini. Nah ini dijalankan ke depan. Dari belakang agak ditekan. Dijalankan ke depan sambil dehem. Lah itu biasanya mengeluarkan yang sisa. Mengeluarkan yang sisa. Itu kalau laki. Jadi jari telunjuk agak di depan, ibu jari di belakang. Agak ditekan, ya, sambil di dehem. Tiga kali seperti itu. Nah, itu kalau laki. Nah, kalau perempuan, sama, tetap dehem. Dan juga memerutnya. Ya, apa caranya? Nah, itu tadi. Kalau perempuan dari bagian atas. Kemaluannya. Dari bagian atas kemaluannya. Tempat bulu kemaluan. Itu ditekan dari atas sampai ke kemaluannya. Ditekan sambil didehemkan. Jadi dijalankan dari atas ke bawah sambil didehemkan. Untuk mengeluarkan yang sisa. Loh, ini jangan kita anggap sepele. Jangan kita anggap sepele. Karena sebagian orang tidak bisa bersih air kencingnya kecuali dengan didehemkan dan di perut. Dan kita juga harus perlu waspada. Karena banyaknya penduduk neraka diazab itu karena kencing. Karena kencing. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, tanazzahu anil baul fa inna amata azabil gabri minhu. Katanya Rasulullah, benar-benar bersihkan diri kamu dari kencing. Artinya kalau kencing, benar-benar bersihkan. Yakinlah, yakinkan dirimu kalau enggak ada yang keluar lagi. Kenapa? Fa inna amata azabil gabri minhu. Karena banyaknya azab di alam kubur itu karena kencing. Karena kencing. Karena itu perlu merut sambil dehem. Itu tadi caranya kalau laki, kalau perempuan seperti itu. Dan dengan tangan kirinya. Dengan tangan kiri. Bukan dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kirinya. Sambil dehem. Tiga kali. Nah, insya Allah di pertemuan akan datang akan kita lanjutkan adab keluar dan masuk kamar mandi. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita ketahui ini bisa kita amalkan dan mudah-mudahan kita bisa menambah adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita, kehidupan kita sesuai yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mendapat ridhonya Allah, ampunan dan petunjuk dari Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.